Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 22 1443 Hijriah atau tanggal 28 Oktober 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian syarah akidah al-aqidah al-wasithiyah pertemuan yang ke-34 halaman 74. Nah, di sini kita kemarin sudah membahas tentang pembahasan yang berkaitan dengan al-mabhusul awal anna min al-imani billahi al-imana bima wasafa bihi nafsahu. Sebelumnya kita membahas permasalahan yang berkaitan dengan fi kitabihi. Maksudnya di sini tentang ya. Maksud dari fi kitabihi di sini adalah kaitannya dengan pembahasan yang berkaitan dengan iman sebelumnya kepada Khalik, kepada takdir Allah Azza wa Jal, kemudian kepada nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Kemudian juga sekarang kita masuk pada penjelasan ya, ini untuk rabit baina darsul madhi wal hadir. Dalam penjelasan ini kemarin kita sudah membahas tentang bahwasannya perbedaan antara sifat dan asma. Ya. Masih ingat perbedaan antara asma Allah dan sifat Allah Azza wa Jal? Bahwasannya sifat Allah Azza wa Jal jauh lebih umum daripada nama. Karena setiap nama itu mengandung beberapa sifat, tapi tidak setiap sifat mengandung nama. Sebagaimana kemarin kita bahas tentang sunallahi, tentang Allah Azza wa Jal tidak disebut sonik, tapi Allah Azza wa Jal disebut mempunyai nama Al-Khaliq. Dan ini kemarin kita sudah bahas tentang apa perbedaan antara isim atau asma, asma dan sifat Allah Azza wa Jal. Nah, sekarang kita membahas tentang al-jumlah mabahis wa fi hadhi al-jumlati mabahis. Dalam pembahasan ini ada dalam kalimat yang disebutkan di awal oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang wa minal imani al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk iman kepada Allah azza wajalla iman dengan apa yang Allah sifatkan Ya, Allah sifatkan dengannya untuk dirinya dalam kitabnya, wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan. Artinya tentang apa? Tentang iman kepada Allah azza wajalla. Iman kepada Allah azza wajalla. Sehingga di sini setelah iman tentang takdir, kemarin kita sudah bahas tentang takdir, kemudian sekarang kita membahas tentang al-mabahsus awal. Ya, pembahasan yang pertama. Anna minal imani billahi al-imana bima wasafa bihi nafsahu. Termasuk iman kepada Allah azza wajalla itu adalah iman dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Sehingga di sini apapun kaitannya, kemarin kita sudah membahas nama-nama Allah azza wajalla, tidak boleh kita itu memberikan nama yang bukan dari nama yang Allah sematkan untuk dirinya. Baik dari dalil-dalil syar'i yang sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah dan penjelasan para ulama. Tidak boleh orang itu sebagaimana pernah ana jelaskan. Ana dulu ketika di IPB 198, ya 998 maksudnya, itu ada pengenalan umum, stadium general. Dan di situ ada tokoh waktu itu dari Partai Islam. Ana enggak sebutkan, karena dalam kajian kita ini tidak akan membicarakan orang per orang ataupun kelompok. Ya. Itu mereka, ya, ada beberapa penjara, salah satu pembicaranya dia mengatakan apa? Allah itu maha demokrasi. Dan saat itu pernah ana baca di buku terjemahan saat itu Aqidah Ahlussunnah Ashabul Hadis, ya, karya Imam As-Subuni. Itu menjelaskan tentang tidak bolehnya orang itu memberikan nama dengan nama-nama yang itu tidak ada dalilnya. Waktu itu ana bertanya, maaf Pak, apakah ada dari penjelasan Bapak tadi yang berkaitan dengan bahwasanya Allah itu maha demokrasi sebagaimana yang Bapak katakan? Kemudian beliau mengatakan, oh iya, saya minta maaf, saya salah. Kemudian meralat lagi. Ala kulli hal, saat itu bukannya ana ingin sok-sokan. Bukan. Tapi saat itu dongkol. Benar-benar dongkol. Di mana darah muda melihat ada sesuatu yang ada depan matanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, pasti bersuara. Tapi saat itu ana menginginkan menyadari bahwasanya saat itu ana adalah masih pemula dan yang berbicara itu sudah bertitel, bahkan punya gelar yang banyak, bahkan pemimpin, salah satu pemimpin partai besar saat itu di Bogor saat itu. Nah, singkat cerita saat itu orang-orang kemudian tertuju pada sopo ini. Tapi ana minta kepada doa kepada Allah azza wajalla agar itu tidak jadikan sesuatu yang menyebabkan rusaknya amalan. Tapi di situ memang benar-benar ingin jangan sampai orang sekali beritu memperjuangkan Islam dengan partainya dan seterusnya, tapi malah justru menghancurkan kaum muslimin dengan memberikan pemahaman yang salah. Karena ketika kita memberikan pemahaman salah, itu dosanya ada dua, Mas. Dosanya ada dua. Yang pertama adalah dosa ketika dia itu tidak mau belajar. Yang kedua, dosa orang-orang yang mengikuti dia ikut tersesat dengan sebab pengetahuan dia yang salah. Assalamualaikum. Makanya disebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jal itu dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Inna Allah la yakbidu ilman intiza'an min sudurin nas, walakin yakbiduhu biqabdil ulama. فإذا لم يبقى عالما إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فإذا سئل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثnya diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya Imam Ahmad juga ada bahwasanya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu tidak mencabut ilmu langsung dari dada-dada manusia tapi mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Kalau sudah tidak ada yang tersisa dari para ulama, maka orang-orang itu mengambil, manusia itu mengambil pemimpin dari orang-orang yang jahil. Dan ketika mereka itu ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Maka mereka dhallu fa'adhallu. Mereka sudah sesat dan menyesatkan. Nasallahu alaihi wasallam fi. Maka itu salah satu pentingnya. Ketika sekarang antum duduk di majelis ilmu seperti ini, tentunya ketika kita ditanya sesuatu, bahkan ana mengatakan, antum mungkin tahu berapa banyak ana memberikan antum kesempatan untuk bertanya. Jarang kan? Karena bertanya itu sesuatu yang menguras tenaga, menguras energi. Tidak setiap pertanyaan harus dijawab, Mas. Paham sih. Dan justru di situ bagian dari ilmu betul soal jawab. Tapi ada porsinya. Porsi kita di sini belajar. Sedangkan ketika bertanya, ana lebih senang ana mencatat pertanyaan antum dan ana akan bertanya kepada para masyai. Bahkan kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana hukumnya orang yang masuk perguruan tinggi untuk mendapatkan ijazah S1. Tapi universitasnya di situ ada ahli bidah banyak, orang-orang liberal. Bagaimana hukumnya? Ana tidak menjawab langsung. Karena itu nanti kalau ana yang menjawab akan berbeda. Maksudnya apa? Ana takut kalau itu nantinya ana bermudah-mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian ana bertanya kepada Syekh, ya, Syekh Shalih Al-Mashari Hafidzullah, kemudian juga Syekh Ahmad Hanai Hafidzullah. Keduanya sama. Salah satunya yang paling terpenting adalah orang itu harus bisa melihat maslahat dan mudarat. Maslahat dan mudarat. Kemudian yang kedua adalah orang itu harus kuat secara akidah dan manhajnya. Tidak mudah untuk terpengaruh dengan efek-efek negatif dari orang-orang liberal, kemudian orang-orang yang filsafat, ya, karena S2, S3 mesti filsafat. Dan bergeraknya orang-orang liberal itu dari kaum-kaum intelektual seperti itu, Mas. Yang punya pangkat S2, S3. Rata-rata seperti itu. Kemudian, Syekh menambahkan, ya, itu dikaitkan dengan maslahat, kemudian juga dikembalikan kepada pribadi orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah, hendaknya sebelum memutuskan segala sesuatu yang besar, itu dia istikharah dulu. Idza hamma ahadukum falyarka arqatain. Apabila seorang dari kalian itu bimbang, maka sholatlah 2 rakaat. Itu segala hal, Mas. Tidak hanya untuk milih jodoh, bukan. Atau milih pekerjaan, bukan. Semua hal. Bahkan antum mau pengen beli apa saja, sesuatu yang besar, atau bisa istikharah. Nah, bahkan Syekh Shalih Al-Mashari Hafidzullah ketika ditanya, ya Syekh, mada senadrus ghadan? Alkitab jadid. Ya Syekh, apa yang kita akan besok kita kaji dengan buku-buku yang kitab-kitab yang baru. Nah, Syekh menjawab, sa'astakhir wa sa'akhbirukum. Aku akan istikharah dulu dan aku akan kabarkan kepada kalian. Ini bagian bentuk apa? Kehati-hatian, Mas. Nah, paham sampai di sini? Nah, ini salah satu yang ana ingin sampaikan kepada antum. Nyan. Kita kembali lagi. Ya, al-mabahatu awal, pembahasan yang pertama, anna minal imani billahi al-imana bima wasafa bihi nafsahu. Yaitu pembahasan yang pertama, ini adalah termasuk dari iman kepada Allah Azza wa Jal adalah iman kepada apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Paham sampai sini? Nah, ini pembahasan yang pertama. Kemudian, wajh dzalika anna al-imana billah ووجه ذلك أن الإيمان بالله كما سبق يتضمن الإيمان بأسمائه يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته. نعم. Jadi ini sisi pandang di sini bahwasanya kenapa ini annal iman billahi bahwasanya iman kepada Allah azza wajal kama sabaqa sebagaimana telah berlalu ya tadammanu mengandung al iman bi asma'i wa sifati iman kepada Allah itu mengandung iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah azza wajal fa inna dzatal ya fa inna di sini fa inna dzata Allah tusamma bi asma'ihi wa tusafu bi awsafihi kalau di sini tusafa ya jadi fa inna dzata Allah tusamma bi asma'i wa tusafa bi awsafin. Jadi zatnya Allah azza wajal. Zatnya Allah azza wajal, fa inna dzatallahi tusamma dinamakan dengan bi asma'ihi, dengan bi asma'in. Ya, dengan nama-nama. Wa tusafu dan disifati dengan bi awsafin, dengan sifat-sifat. Nah. Wa wujudu dzati ya, wa wujudu dzati mujarradatin anil awsafi wa wujudu dzati mujarradatin anil awsafi amrun mustahilun dan mengetahui keberadaan zatnya Allah secara wujudnya hanya wujudnya ini adalah sifat ya dari sifat-sifatnya ini adalah perkara yang mustahil artinya apa? Misalnya Allah mempunyai rezeki, sifat memberikan rezeki, dan Allah itu ar-razzaq. Allah itu mempunyai sifat sun'un. Dan Allah dinamakan khaliq. Apakah dengan nama-nama dan sifat itu, antum bisa menjabarkan zatnya Allah itu bagaimana? Gak bisa mas. Gak bisa. Dan tidak ada makhluk yang melihat Allah di dunia. Tidak ada. Tidak ada. Nah. Jadi di sini, untuk membayangkan saja, tidak mungkin. Apalagi ingin mengetahui wujud aslinya, zatnya Allah Azza wa Jal. Dari sifat-sifatnya, ini adalah perkara yang mustahil. Fala yumkin an, nah. Jadi, fala yumkin an tujada dzatun mujarradatun ani awsafi abadan sehingga ini tidak mungkin fala yumkin maka tidak mungkin an tujada untuk dijadikan dzat ini hanya dengan sifat-sifatnya selama-lamanya itu tidak mungkin maksudnya apa contoh misalnya sekarang ini takribut dihennya antum ya kita lihat sekarang ada Pak Utomo misalnya. Pak Utomo sifatnya pakai kacamata, kemudian rambutnya sudah tidak hitam lagi itu misalnya. Ya. Beliau murah senyum. Kalau ikut kajian tepat waktu gasik ya, enggak pernah telat ya. Nah, apa bedanya Pak Utomo dengan Pak Buang? Sama-sama golongan putih. Ya. Tapi ketika menyebutkan seperti itu, antum terbayang enggak wujudnya Pak Utomo, Pak Buang? Putih gitu-gitu. Enggak bisa, Mas. Hanya sekedar dengan nama, dengan sifat, antum itu tidak akan bisa apa menjadi paham tentang wujudnya. Begitu juga Allah Azza wa Jalla wujud zat-Nya. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Maksudnya di sini tentang penjelasan dari Syekhul Islam Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ini. Waqad ya. Di sini anil awsafi abadan. Ya. Waqad yafridu dhihnu anna hunaka dhatan mujarradatan. Jadi waqad yafridu dhihnu anna hunaka dhatan mujarradatan min as-sifati. Dan terkadang itu akal pikiran itu terpapar bahwasanya ada zat yang bisa diketahui hanya dengan sifat-sifat. Lakin ya. Ya. Lakinil fardu laisal amril waqi. Tapi ya di situ yang mengharuskan seperti itu ya. Itu tidaklah perkara yang terjadi. Itu cuma di yafridu dhihan, Mas. Jadi seolah-olah antum itu berpikiran melalang buana kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak ini. Membayangkan. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Yang wakil nyataannya enggak seperti itu. Ya. Sehingga kalau misalnya antum lihat tentang apa yang di pembahasan di situ, ya. Ini dipastikan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa seperti itu? Bahwasannya apa yang di luar ya dari kenyataan itu tidak kemudian mudah untuk diberikan penggambaran secara apa Mas? Secara fikir, secara imajinasi, enggak bisa. Nah, lakin ya ai annal mafrud ya annal mafrud laisa kal masyhudi annal mafrud laisa kal masyhudi, bahasanya yang di situ di ya misalnya apa yang dilihat itu tidak sama dengan apa yang menjadi artinya kepastian kepastian ya kepastian dari sesuatu itu tidak sesuatu yang bisa dilihat. Fala yujadu fil kharij ay fil waqi' al musyahid datun laisa laha sifatun abadan. Jadi tidak akan didapatkan dari luar ya. Misalnya al mafrud di sini suatu yang pasti. Ya, sesuatu yang di situ kejadian. Ya. Istilahnya sesuatu yang itu dipastikan mafrud seperti itu. Nah, tapi ternyata tidak sesuai kenyataan. Ya. Karena di sini dhatun laisa laha sifatun abadan. Suatu zat itu tidak memiliki banyak sifat selama-lamanya. Maksudnya apa? Fala yujadu fil kharij, tidak terjadi pada kenyataan di luar. Jadi mafrud di sini sesuatu yang pasti. Sesuatu yang dipastikan. Ya. Laisa kal masyhudi, tidak sesuai dengan apa yang bisa disaksikan. Paham enggak maksudnya di sini? Ini tidak sesuai yang disaksikan. Alhamdulillah. Ya. Jadi waqad yafrudu dhihan. Jadi terkadang pikiran itu ana ulang lagi. Pikiran itu merasa bahwasannya kalau dia itu membayangkan sesuatu zat mujarradatun minas sifat, hanya dari sekedar sifat saja ya ini susah Mas. Lakinnal fardu laisa kal amril waqi, maka sesuatu yang pasti itu tidak mesti sesuai dengan perkara yang terjadi. Maksudnya apa Mas? Kayak misalnya antum menikah, besok nih. Antum sudah merancang rautan besok. Besok gak hujan. Sudah masang tenda, macam-macam, komplit semuanya. Ternyata yang terjadi apa, Mas? Hujan deras, Mas. Apa yang dipikiran tidak sama dengan apa yang menjadi kenyataan. Apa yang dilihat terkadang tidak sama dengan kenyataan. Bahkan ketika apa yang antum lihat itu hanya sekedar sebagian saja, tidak semuanya. Dan itu di luar saja. Yani, suf falayu jadu fil kharij. Tidak didapatkan dari luar. Maksudnya apa? Antum melihatnya dari luar saja. Bagaimana antum bisa tahu bahwasanya kenyataannya seperti itu? Dalamnya kayak gitu. Tidak tahu, Mas. Ya. Makanya di sini, fadzihnu, ya, pikiran itu, Mas. Pikiran itu, qad yafridu, masalan, ya, terkadang, yafridu, qad yafridu, masalan, syai'an lahu, ya, alfu ainin. Jadi terkadang pikiran itu dia menjadikan sesuatu hal yang aneh, Mas. Kenapa? Dia mengatakan bahwasanya kalau di situ ada, ya, akal itu memastikan. Qad yafridu masalan, adh-dhihnu qad yafridu, akal itu memastikan. Contohnya apa? Syai'an lahu alfu ainin. Bahwa ada sesuatu yang dia itu punya 1,000 mata. Fikuli alfin. Di setiap 1,000 itu. Fikuli alfi ainin. Ya. Itu alfa sawadin. Wa alfa bayadin. Ada 1,000 yang hitam. Ada 1,000 yang putih. Di 1,000-1,000. Bayangin gimana? Umatan. Walahu alfu rijlin. Dan dia itu punya 1,000 kaki. Ikuli rijlin alfu usbu. Nah. Ini lebih ngeri lagi. Jadi kalau misalnya. Antum bayangkan. Kaitannya. Bahwa setiap kaki baginya itu ada 1,000 kaki. Fikuli rijlin, dan setiap kaki itu ada 1,000 apa? Jari, Mas. Ngeri ya? Nah, kemudian fikuli usbu alfa dufrin, dan setiap setiap jari itu ada 1,000 kuku. Umatnya. Walahu malayini syahr. Dia itu punya jutaan rambut. Fikuli syahratin malayin syahr. Dan setiap rambut itu ada jutaan rambut. Bahagada. Ya. Sehingga di situ. Yafriduhu wa illam yakun lahu waqi'. Otaknya itu memastikan yang demikian. Walaupun itu tidak ada kenyataannya. Ya, lakin syai'ul waqi' la yumkin an yujada syai'un biduni sifatin. Jadi, ya, lakin syai'ul waqi'u la yumkin an yujada syai'un biduni sifatin. Tidak mungkin, ya, namun sesuatu itu, sesuatu kenyataan, sesuatu yang nyata. Itu tidak mungkin, ya, ada sesuatu tersebut tanpa ada sifat. Paham gak? Karena tadi disebutkan, ada 1,000 kaki dan seterusnya. Walaupun itu gak ada, tapi antum memberikan apa? Sifat kan di situ? Iya gak? Ya, sehingga di sini lakinnu syai, ya, syai'ul waqi'u, namun sesuatu yang nyata, la yumkin an yujada, tidak mungkin itu keberadaan sesuatu tersebut tanpa ada sifat. Keberadaan sesuatu tanpa ada sifat, enggak mungkin, Mas. Pasti sesuatu itu ada sifat. Untuk apa? Untuk dikenali. Dan untuk dibedakan dengan yang lainnya. Paham gak? Nah. Lihada. Ini sedikit tadi tentang bagaimana alur logiknya, Mas. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berusaha untuk mengatur bahasanya. Kalau antum itu bisa membayangkan ini dan itu, bahkan membayangkan mata ini punya 1000 dan seterusnya tadi seperti itu, tapi nyatanya nggak ada kan? Susah. Itu hanya dalam akal pikiran. Walaupun akal pikiran bisa memastikan seperti itu, tapi kejadiannya, kenyataannya nggak ada. Sama halnya. Kalau sesuatu itu nyata, ada, maka keberadaan sesuatu itu pasti dia itu mempunyai sifat. Betul nggak? Kalau yang nggak ada saja, itu bisa disifati, apalagi yang ada. Gitu loh. Paham nggak? Nah. Lihada kanal imanu bisifatillahi minal imani billahi. Nah, coba antum ketika ngelihat dari logiknya, Syekh membawa kepada ini loh. Seperti ini lagi. Kenapa? Karena iman itu perkara yang sesuatu yang tidak kemudian untuk orang awam tidak langsung kemudian bisa dibacakan di sana dalil. Iman, tentang iman, sesuatu yang berkaitan dengan iman, itu tidak kemudian bisa dijelaskan dengan dalil serta-merta kepada orang awam. Awam ini Mas. Sehingga Syekh mencontohkan tadi untuk merangkai dengan kata apa? Lihada. Dengan ini. Ya. Kanal imanu, bahwasannya iman bisifatillahi. Iman terhadap sifat-sifat Allah minal imani billah. Itu termasuk iman kepada Allah Azza wa Jalla. Lau lam yakun min sifatillahi illa annahu mawjudun. Ya. Wajibun wujud. Ya. Kalau misalnya disebutkan ya. Kana al-imanu bi sifatillahi minal iman billahi. Lau lam yakun min sifatillahi illa annahu mawjudun wajibul wujudi. Salam. Nah. Jadi seandainya lau lam yakun min sifatillahi, kalau itu tidak termasuk sifat Allah Azza wa Jalla kecuali itu adalah mawjudun, illa annahu mawjudun, bahasanya Allah itu ada. Sifatnya apa? Cuma ada saja. Wajibul wujud, itu adalah apa? Mewajibkan keberadaan. Ada. Wahada fitifakin nas. Dan ini menurut kesepakatan manusia. Wa ala hada, atas dasar ini, falabudda an yakuna lahu sifatun. Maka ini apa? Mengharuskan bagi Allah itu ada sifat. Karena Allah itu ada, maka sesuatu yang ada itu harus punya sifat. Maka Allah itu punya sifat. Nah. Paham sampai sini? Ya. Kemudian al-mabhasu tsani, pembahasan yang kedua. Anna sifatillahi azza wa jal min al-umuril ghaibiyyati. Bahwasanya sifat-sifat Allah azza wa jal, atau bisa dikatakan seluruh sifat-sifat Allah azza wa jal adalah semuanya perkara yang ghaibiyah. Apa itu ghaibiyah? Yang tidak bisa apa? Dilihat dengan panca indera, Mas. Kayak misalnya sekarang fulan, ya fulan gaib, ya fulan gaib. Biasanya ada kajian, tapi ternyata dia nggak ada. Maka dikatakan fulan gaib, fulan nggak ada. Paham ya? Nah, jadi sifat Allah Azza wa Jalla itu adalah perkara-perkara yang gaib. Dan gaib itu bukan kemudian antum mengatakan, oh berarti jin juga. Bukan. iblis atau syaitan dan yang terus. Itu makhluk beda dengan perkara. Perkara ghaibiyah. Ini maksudnya umur. Umur itu perkara-perkara ghaib. Kalau dikatakan makhluk ghaib, ya makhluk ghaib karena kita enggak bisa melihat. Kalau antum mengatakan ana bisa melihat jin, nah itu sesuatu berarti. Bisa jadi antum itu pernah tempelan, ganggu. Ya. Maka jangan bangga kalau bisa melihat jin. Naudzubillah. Salah satu mafia. Orang yang bisa mengaku melihat jin, maka bisa jadi dia itu adalah kena gangguan jin. Ya. Atau illa ma rahimallah, kecuali Allah memberikan keutamaan kepada dia. Dan itu bukan kemudian dengan sesuatu yang apa mas? Maksiat. Pasti dengan apa? Ketakwaan. Nah. Nah. Wal wajibu alal insani, ya, dan wajib, ya, nahwal umuri al-ghaibiyati, ya, berkaitan dengan perkara-perkara ghaibah itu apa? Manusia itu wajibnya apa toh? Kalau berkaitan dengan perkara-perkara ghaib, an yu'mina biha ala ma ja'at, beriman dengan perkara-perkara ghaib sebagaimana ada dalilnya. Duna, ya, duna an yarji'a ila syai'in siwan nususi. Ya. Dan di situ apa? Kaitannya bahasanya duna tanpa mengembalikan sesuatu kepada selain nusus, selain dalil. Jadi kalau perkara ghaibiyah harus kembali kepada nas-nas, kepada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Perkara yang ghaib tidak boleh antum itu atau kita di sini menjelaskan dengan logika semata atau dengan cocokologi. Ya. Paham? Kayak misalnya surga itu milik organisasi tertentu. Dari mana itu mas? Itu perkara yang ghaib loh. Surga, ya. Surga, kok bisa diaku-aku? Piye juan? Ya. Qaddayata syai'un wasi. Qaddayata syai'an wasi. Engkau itu telah menyempitkan sesuatu yang luas. Ini sama halnya mas, perkara yang ghaib juga. Antum mengatakan bahasanya surga itu milik kelompok tertentu. Allah musta. Sedangkan disebutkan apa? Inna dina indallahil islam. Agama di sisi Allah itu adalah Islam. Nah antum agamanya apa? Kok bisa masuk surga sendirian? Yang lain gak boleh. Ya Islam. Terus Islamnya kita apa? Gak boleh masuk surga. Gak boleh. Kaplingin berarti. Allah musta. Nah ini perkara-perkara yang ghaibiyah seperti itu gak boleh orang ngomong dengan hawa nafsu. Sudah ketahuan. Ketahuan apa? Laisa indahul fiqh fiddin. Itu kalau orang berbicara tentang yang ghaib seperti itu dan meracau. Tahu meracau mas? Ya. Kayak orang tidur sudah ngantuk gini-gini terus. Ya kan? Nah. Itu meracau. Diajak ngomong wisra nyambung. Nah. Kemudian qala Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu. Au wasafahu bihi rasuluhu. La tujawazu al-Qur'an wal hadithu. Ya, la yusafu Allah, la yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu la yutajawazu al-Qur'anu wal hadithu. Tidak boleh Allah itu disifatkan dengan ya. Ya. Jadi tidak boleh Allah itu disifati kecuali dengan apa yang Allah telah sifatkan untuk dirinya. Atau yang Rasulullah, Rasulnya mensifatinya. Tidak boleh Al-Quran dan hadis itu dilanggar atau dilampaui. Ya. Ya'ni annana, ya. Ya'ni annana la nasifullaha, annana la nasifullaha illa bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah annana, kita ini tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh? Nah, ini dulu naktafi bihadil qudrah, insyaallah habis maghrib kita lanjut lagi dengan tentang dalil dari Al-Quran dan akal. Nah, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.